بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam dan masih dalam pembahasan-pembahasan tentang jual beli. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang beberapa macam jual beli yang terlarang. Hadis yang ke-260 menurut cetakan ini. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. dari رافع بن خديج semoga Allah meridhai beliau bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Samanul kalbi khabithun. Hasil penjualan anjing itu buruk. Wa mahrul bagi khabithun. Dan upah untuk pelacur itu juga buruk. Wa kasbul hajjami khabithun. Dan hasil pendapatan tukang bekam juga buruk. Nah, ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, ada sedikit perbedaan dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Pada hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita beberapa macam penghasilan, ya. Yang itu dikatakan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam sebagai penghasilan yang khabith, yang buruk. Ya. Pada hadis ini disebutkan yang pertama adalah tamanul kalbi khabithun. Hasil penjualan anjing adalah buruk. Ya, dan ini juga telah disebut pada hadis yang sebelumnya dengan lafaz naha an samanil kalbi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing. Ya. Yeah. Nah, di sini sebagai tambahan dari pertemuan yang lalu bahwa para ulama terutama jumhur yakni mayoritas para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, ya. Yeah. Mereka mengatakan berdasarkan hadis-hadis ini dan yang semakna bahwa jual beli anjing itu tidak boleh secara mutlak. Sekalipun anjing itu anjing-anjing yang sudah terlatih, ya. Terlatih untuk keamanan, terlatih untuk buruan. Semuanya tidak diperbolehkan. Ini dalam madzhab mayoritas para ulama. Sebagian pendapat ulama seperti dalam madzhab Maliki kalau tidak salah, mereka memberikan pengecualian. Pengecualiannya adalah anjing buruan. Ya, anjing pemburu. Karena dia diajari, terlatih, ya, dan secara syar'i dibolehkan untuk dipelihara, dimiliki, maka yang seperti ini pun boleh diperjualbelikan. Dalam sebuah hadis ada pengecualian seperti itu. Illa kalbastayt. Kecuali dari yang terlarang itu adalah anjing buruan. Namun pengecualian ini memang diperbincangkan oleh ulama dari sisi kesahihan hadisnya. Ada ulama-ulama yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung kepada kesahihan pengecualian itu. Ya, kalau enggak salah ada lafaz hadis illa kalban dhorian atau yang semakna dengan itu, kecuali anjing pemburu. Nah, ketika pengecualian ini dalam hadis secara tinjauan hadis disahihkan, maka berlaku pula hukumnya. Sehingga tadi mazhab Maliki dan di antara ulama zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah membolehkan bila jual beli itu jual beli anjing yang memang terlatih sebagai anjing buruan, ya, pemburu. Ya. Adapun jumhur ulama tadi kita sebutkan secara mutlak tidak membolehkan, dan ulama-ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, mereka juga cenderung yang tidak membolehkan. Nah, wallahu a'lam, ya, selama hadis itu memang sahih, maka insyaallah itu yang lebih kuat, ya, bahwa terkecuali dari anjing-anjing yang tidak dibolehkan jual belinya adalah anjing pemburu, ya, sesuai dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian di sini ada suatu masalah yang dibahas juga oleh ulama. Bagaimana bila mana seseorang tidak bisa mendapatkan anjing itu kecuali dengan cara beli, ya. Misalnya dia membutuhkan anjing pemburu. Tidak ada yang gratisan, ya. Adanya orang itu jual. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Sementara mungkin dia ikut pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau ikut pendapat yang mengatakan boleh, selesai masalahnya. Tapi kalau dia ikut pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak sekalipun anjing pemburu, apa solusinya? Sementara tadi orang itu enggak mau memberikan kecuali ya dibeli. Maka dalam hal ini dibolehkan dia membeli. Ya. Adapun si penjual, nah dialah yang berdosa. Pembeli dalam hal ini mau tidak mau harus mendapatkan dengan cara itu. Nah, penjualnya yang dia berdosa karena melanggar aturan syariat, ya, menurut pendapat yang tidak membolehkan. Nah, ini solusinya seperti itu. Tetap dalam kondisi seperti itu akhirnya boleh dibeli bagi pembeli. tidak ada masalah bagi pembeli, begitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan ini, kemarin juga sempat ada pertanyaannya terkait dengan jual beli kucing, ya. Ini sekaligus kita sebutkan di sini tentang jual beli kucing. Ya, ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ya. Kembalinya juga terkait dengan perbedaan pendapat dalam mensahihkan hadis. Hadisnya secara lafaz jelas, naha an bayyi sinnaw. Naha Rasulullah SAW an bayyi sinnaw. Nabi melarang jual beli kucing. Nah, cuma hadis ini diperselisihkan apakah sahih atau dhaif. Ya. Bagi ulama yang mensahihkan seperti Imam Muslim mensahihkan, beliau meriwayatkan dan mensahihkan beberapa ulama yang lain ya, sejalan dengan beliau mensahihkan hadis itu. Nah, ketika hadis ini oleh mereka dinilai sebagai hadis yang sahih, maka tentu mereka berpendapat tidak boleh jual beli kucing, dan ini secara mutlak ya, karena kalau bab kucing itu tidak ada pembahasan seperti anjing ya, ada anjing buruan dan sejenisnya. Kalau kucing ya tidak ada kucing buruan atau yang semisalnya. Sehingga di sini secara mutlak menurut pendapat yang pertama tidak boleh jual beli kucing karena hadis itu oleh mereka dinilai sahih. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis itu dhaif, lemah ya. Hadis itu lemah. Di antara yang menilai lemah ya kalau enggak salah An-Nawawi kalau tidak salah ingat ya. Ya beberapa ulama yang jelas dari mereka yang mendhaifkan itu akhirnya membolehkan jual beli kucing secara mutlak juga. Ya. Sehingga dari sini apakah itu kucing ya, ya kucing rumahan atau kucing bukan rumahan ya, berarti ya boleh semua, nggak ada masalah. Ya, wallahualam, kalau bab ini kita mesti sebetulnya lebih dalam mempelajari kesahihan hadisnya atau tidak. Kalau kita mau sementara ini taklid ya. Ya, karena kita nggak bisa dengan mudah mempelajari ya, masalah hadis ini kan cukup rumit. Yang jelas hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Ya, hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Kalau mau gampang ya Sahih Muslim sudah sahih itu saja kan. Ya kalau sahih ya jangan jual beli kucing. Ya, ya terkecuali tadi, wallahu a'lam, kalau tidak ada yang mau memberi ya semuanya apa adanya beli, yaitu wallahu a'lam mungkin akhirnya seperti anjing buruan yang harus dibeli itu, yang dosa adalah penjualnya ya, wallahu a'lam. Namun untuk kucing ini alhamdulillah sebetulnya nggak sesulit anjing buruan ya kan, secara kebutuhan ya tidak seperti orang membutuhkan anjing buruan di apa ya di lingkungan mereka. Kalau kucing ini paling-paling untuk apa ya, mungkin hiasan rumah ya kan, untuk cari tikus ya, artinya nggak begitu susah dalam bab kebutuhan kita kepada kucing. Sehingga kalau tanpa beli kita memungkinkan untuk memilikinya, sudah itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat. Ya, insya Allah kita berusaha untuk lebih selamat itu. Ya. Dan mungkin lain waktu kalau memang bisa kita lebih dalam mempelajari hadisnya, ya itu akan lebih bagus ya. Kemudian kembali kepada hadis ini, wa mahrul baghi khabithun, dan upah pelacur itu buruk. Nah, ini jelas haram kalau ini ya. Dan ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, wa kasbul hajjami khabithun, dan hasil pendapatan al-hajjam. Hajjam ini tukang bekam. Ya, itu juga buruk. Gimana kok buruk ya? Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah sebagian penjelasan ulama. Adapun bekamnya itu sendiri, ya bagus ya. Bekamnya itu bagus. Dianjurkan dalam banyak hadis. Dan memang sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, bahkan dalam hadis itu malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mur ummataka bil hijama. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Ya, ya, insya Allah kan sudah dipahami bekam itu ya. Salah satu metode pengobatan nabawi ya, dengan cara menyayat atau yang semakna dengannya bagian kulit ya, bagian tertentu dari kulit itu kemudian disedot ya, sehingga darah kotornya keluar. Nah, itu hijamah, perbekam. Kemudian sekarang yang dipersoalkan adalah upahnya ya. Bukan berbekamnya, tapi upahnya. Bila ada seseorang berprofesi bekam ya, dia membantu orang membekam, mengobati dengan itu, bagaimana upahnya ini? Upahnya ini, nah, Nabi katakan khabis, buruk. Jadi di sini kalau begitu ya lebih bagus ya tentunya tidak mengambil upah dari bekam tersebut. Ya. Tapi apakah makna buruk di sini haram? Atau ya buruk tapi tidak sampai ke haram? Dalam hal ini, wallahu a'lam, yang lebih sesuai dengan hadis-hadis yang akan kita baca, kesimpulannya tidak haram. Sekalipun itu penghasilan yang buruk, tapi tidak sampai ke haram. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah beliau itu berbekam, kemudian beliau pun memberi upah. Ya, beliau sebagai objeknya ya, ada tukang bekam yang membekam beliau, kemudian beliau beri upah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sisi halalnya yaitu halal, tapi kurang bagus ya. Nah, di sini berarti kurang bagusnya itu sisi lain ya, bukan dari sisi halal haram. Diterangkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, annahyu an kasbil hajjam li'annaha mihnatun raziyah mukhillatun bil karamati wasyaraf famaksabuha khabithun. Jadi sisi tidak bagusnya itu karena ini suatu pekerjaan yang ya kurang bagus ya, dari sisi apa namanya, apa kalau kita katakan harga diri seseorang atau kehormatan seseorang, artinya penghasilan kurang terhormat, begitulah kalau bahasa sederhananya. Ya. Nah itu, jadi seolah-olah itu akan merendahkan harga diri seseorang dengan mengambil upah dari profesi membekam orang. Kalau sekedar membekam bagus, itu kan kebaikan, ya kan? Kita menolong orang lain, membantu orang lain bagus. Tapi sisi mengambil upahnya itu yang kurang bagus, ya. Jadi insya Allah bisa dipahami. Ya, intinya sisi itulah, ya, kehormatan seseorang yang kurang bagus, bukan dari sisi haramnya. Suatu saat ada apa? Ada seseorang di zaman Nabi ini, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhayyisah bin Mas'ud. Muhayyisah bin Mas'ud ini dia punya seorang budak yang pandai membekam, hajar. Lalu zajarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasbih. Nabi memperingatkan dia dari hasil membekam itu, ya, upah. Nabi memperingatkan, zajarahu an kasbih. Faqala ala ut'imuhu aitaman li. Maka dia mengatakan, tidakkah boleh kalau ini hasil ini saya belikan untuk makanan untuk anak-anak yatim yang ada di pengasuhan saya. Qala la. Nabi menjawab, jangan. Faqala afala atasaddaq bihi. Lalu dia bertanya lagi, gimana kalau saya sedekahkan saja? Bagaimana kalau saya sedekahkan saja hasil dari membekam itu? Qala la. Nabi juga menjawab, jangan. Farakhasalahu an yu'lifahu nadihah. Lalu Nabi SAW memberikan keringanan bagi dia untuk membelikan makan hewan ternaknya dengan itu. Jadi terakhir Nabi membelikan sudah, ya, beli untuk pakan ternak. Ya. Nah, jadi kisah ini menunjukkan, ya, tadi memang itu penghasilan kurang bagus. Kalau sisi halal, ya, halal. Ya. Dan kalau begitu, ya, bagi orang-orang yang melakukan ini, membekam, ya, lebih bagus. Tentunya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tersebut, tidak mengambil upah darinya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, nah, gimana kalau saya mengambil dari yang lain? Karena biasanya kan tukang bekam itu ada gandengannya, ya. Membekam sambil jual madu, jual obat bahaya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kali. Atau membekam plus pijat, membekam plus pengobatan yang lain, ya silakan. Kalau dari selain bekam itu tidak ada hadis yang mengatakan semacam itu, ya, mengatakan itu penghasilan yang tidak baik. Jadi khusus untuk bekamnya itu yang disebut dalam hadis. Kalau halal yang lain, selama itu perkara mubah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kita beralih kepada masalah berikutnya. Al-hadis Al-Hadi wa-Situn Ba'dal Mi'atain, Bab Al-Araya. Hadis yang ke-261. Ya. Ini terkait dengan salah satu jual beli yang disebut dengan jual beli al-araya. Hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil 'ariyati an yabi'aha bi kharsiha. Ya. Wali muslimin bi kharsiha tamran ya'kulunaha zabi rutaba. Ya'kulunaha rutaba. Ya. Artinya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah, keringanan, ya, li sahibil 'ariyah, bagi orang yang memiliki al-'ariyah, ini maksudnya kurma yang masih di pohon, ya, belum dipanen, belum dikeringkan, ya, masih di pohon. An yabi'aha bi kharsiha, untuk menjualnya dengan taksirannya. Wali muslim, dan dalam sahih muslim, bi kharsiha tamran, dengan penaksirannya terhadap kurma kering, ya'kulunaha rutaba, yang mereka kemudian memakannya, yakni kurma kering itu dimakan atau ditukar, ya, kemudian mereka bisa memakan yang basah. Ya, selanjutnya sekaligus kita baca hadis berikutnya 262. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai' al-araya fi khamsati awsukin aw duna khamsati awsukin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam jual beli al-araya, kurma tadi yang masih di pohon, fi khamsati awsuk, dalam ukuran atau timbangan 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Ya. Nah, ini dua hadis dalam bab ini yang disebutkan di sini, kita akan jelaskan. Ini merupakan salah satu jual beli yang ada di masa itu, ya. Yang di sini disebut dengan jual beli al-araya. Nah, ini mungkin kita ingat, ya, beberapa pelajaran yang lalu. Ini terkait dengan jual beli muzabanah itu, ya. Pada beberapa hadis yang kita lewati, Nabi melarang jual beli muzabanah. Muzabanah itu apa? Ya, jual beli artinya di sini tukar menukar antara buah yang masih di pohon dengan yang sudah dipetik. Ya. Nah, Nabi melarang jual beli itu karena ada unsur jahalah, tidak diketahuinya timbangan buah-buah yang di pohon itu secara pasti. Ya, apalagi kalau buah-buah itu terkait dengan bab riba. Jadi ada dua larangan sekaligus. Pertama, ketidakjelasan timbangannya atau ukurannya. Kedua, kaitannya dengan riba, ini bisa termasuk riba qabl. Ya, riba qabl. nanti ada penjelasannya insyaallah pada bab riba. Nah, sekarang ada jual beli araya. Ini tadi kita katakan ada kaitannya. Ya. Araya ini dengan sederhana kita katakan ini menjadi pengecualian dari jual beli muzabanah. Pengecualian dari jual beli muzabanah. Nah, ini araya ini adalah jual beli kurma kering dengan kurma muda yang masih di pohon. Ya. Nah, ini kan kalau kita ingat muzabanah yaitu sama, dilarang, ya kan? Tapi untuk ini Nabi bolehkan. Kenapa bolehkan? Dibolehkan ya karena kata ulama karena kebutuhan, ya. Karena kebutuhan ya, di mana di zaman itu uang jarang. Kurma keluar setahun sekali. Ya. Kurma keluar itu setahun sekali. Ada orang yang mungkin dia hanya punya kurma simpanan yang sudah kering-kering, awet, ya kan? Kalau kurma kering kan awet sekali. Selama sekali, awet sekali. Ya, dia punyanya kering. Nah, ketika ada musim kurma, di mana orang-orang pada punya kurma yang segar, dia sendiri nggak punya, punyanya yang kering. Mau beli nggak punya uang, ya kan? Terus gimana? Beli pakai apa? Ya pakai kurma tua itu, kurma kering. Nah, jadi di masa itu memang ada kesulitan. Maka Nabi SAW memberikan kemudahan atau dalam hal ini keringanan dari jual beli muzabanah itu. Sehingga dibolehkan oleh Nabi tukar menukar kurma yang sudah di bawah, ya tidak di pohon, sudah kering dengan kurma muda yang masih di pohon. Nah, ini jual beli araya namanya. Namun tentu dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sinilah ulama rahimahullah menjelaskan. Seperti Syekh Al-Bastam di sini menyebutkan, ya. Yang pertama syaratnya adalah antukhras an-nakhlah. Harus ditaksir bima ta'udu ilaihi tamran li talabil mumatsalah. Ditaksir yang muda-muda ini, ya. Nanti kalau kering menjadi berapa? Ah, itu disesuaikan dengan kurma keringnya. Jadi misalnya kurma kering satu keranjang, ya, yang sudah biasa mereka pakai ukurannya keranjang ini. Ya, kalau kurma yang masih muda ditakar, dia mungkin dua keranjang atau satu setengah keranjang. Kalau kering ya jadi satu seperti ini. Nah, jadi maksudnya itu. Nabi SAW mengatakan bi kharsiha, ya, dengan ditaksir. Ditaksir yang nanti akhirnya kalau kering bisa seukuran dengan kurma yang kering itu. Nah, ini tentunya perlu ahli. Perlu ahli yang biasa menaksir kurma itu. Ini syarat pertama. Jadi enggak semaunya, ya. Pokoknya diambil sekian keranjang ditukar dengan sekian yang sudah kering. Tidak semaunya, ya. Tapi tetap ada perkiraan yang mendekati kesamaan nantinya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, antakuna limuhtajin ila ratbi liyakulaha liyakulahu ratban. Ini untuk orang yang membutuhkan, di mana dia nanti memakannya dalam kondisi masih segar. Karena pada dasarnya ini kan tidak boleh. Tidak bolehnya tadi. Ada unsur ketidaksamaan ukuran. Plus kurma itu kan salah satu dari apa hasil tanaman yang ada kaitannya dengan riba nanti. Jual beli yang riba. Jadi jelas tidak boleh pada dasarnya. Nah, cuma karena kondisi maka dibolehkan. Sehingga syaratnya di sini bagi orang yang membutuhkan untuk makan kurma itu dengan kondisi masih muda. Ya. Syarat ketiga, alla yakuna ma'ahu nuqudun yashtari biha. Jangan penukarannya itu juga ditambahi dengan uang. Ya, jadi memang tidak ada unsur uang di sini. Adanya memang kurma dan kurma. Bukan kurma plus kurma ada tambahan uang, tidak ada. Ya, tidak seperti itu. Jadi plus uang tidak boleh. Jadi murni antara kurma dengan kurma saja. Nah, kalau orang punya uang ya beli saja pakai uangnya langsung, ya kan? Beli saja pakai uang langsung kurma yang masih muda itu. Syarat keempat, an yataqabadha qabla tafarruq. Harus saling yataqabad, saling apa? Menerima. Artinya serah terima langsung di situ sebelum berpisah. Ya. Nah, gimana serah terimanya? Fattamru bikailihi wan nakhlatu bitakhliyatiha. Untuk yang kurma kering ya sudah ditakar, oh sekian, sekian keranjang nih buat kamu. Kurma apa? Segarnya bitakhliyatiha. Ya. Yani Allah alam mungkin juga dibiarkan untuk mengambilnya. Ya, bisa langsung diambil ketika itu. Ya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah alla tazida an khamsati awsuq. Tidak melebihi 5 wasaq, ya. Ah, 5 wasaq ukurannya berapa? Dan dalilnya apa kok ukuran tertentu. Kalau dalilnya tadi kita baca, Nabi SAW memberikan keringanan ya dalam ukuran itu 5 wasaq. Jadi kalau lebih enggak boleh. Karena ini hukum yang dikaitkan dengan kebutuhan, ya. Bukan peluang bebas untuk apa? Berbisnis, bukan. Ini karena kebutuhan. Kebutuhan makanan. Makanya dibatasi 5 wasaq itu paling banyak. 5 wasaq itu berapa? 1 wasaq itu 60 so', ya. 1 wasaq 60 so'. Berarti 5 wasaq ya 60 kali 5 sama dengan 300 berarti ya. 300 so', ini sudah banyak nih. 300 so' itu sudah hampir 1 ton itu. Ya, kalau kita anggap 1 so' 2,5 kilo, ya. Berarti 7,5, ya, 750. Ya, 7,5 kintal sudah. Wah, itu kalau untuk makan ya per bulan-bulan kemarin. Ya. Ya. Artinya diberi oleh Nabi SAW peluang yang cukup besar, jadi tidak boleh melebihi ukuran tersebut. Nah, ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama mengambil kesimpulan dari beberapa hadis yang ada. Ya. Ya, mungkin sementara itu yang bisa kita pelajari dari hadis-hadis yang disebutkan. Ya, atau sedikit di sini tambahan, kalau ini terkait dengan buah kurma, apakah bisa dipahami juga buah-buah yang lain? Ya, ada ulama yang membolehkan pada buah-buah yang lain tentunya dengan syarat-syarat. Sebagian ulama tidak, ya ini khusus kurma, ya kurma sudah. Jangan ke buah-buah yang lain. Ya, Allahu a'lam bissawab.